Apa kabar? Kejadian ya, dua kali kita kesini. Balik lagi, terima kasih. Kita punya jatah cuma sedikit lagunya, jadi kita berharap semuanya bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Kita nyanyi sama-sama semua, oke? Tes. Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya. Mungkin bila kita akan bertemu lagi, mungkin tak semuanya kompak. Thank you. Pakai bahasa Indonesia lagi, semua siap, atas, go. Tadi ada yang tahu nggak bahasa yang di tengah-tengah tadi? Iya, itu iseng-iseng kemarin, jadi sempat kita dirubah dikit, di translate ke bahasa Jepang. Kayaknya banyak yang hafal tadi, kiri situ gue dengar, sini depan juga. Cuma kasihan yang belum hafal. Kita kenalin dikit-dikit, oke? Okay?